الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ini gimana nih? Amma ba'ad. Gimana nih ininya? Halaman berapa? Ya, teman berapa sekarang? 184. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, halaman 184. Wa tustahmalu hadhihi al-af'al tammatan ay mustaghniyatan 'anil khabar. Dan fi'il-fi'il ini kana dan akhwatnya itu digunakan sebagai tamah, yaitu mustaghniyatan 'anil khabar, tidak butuh lagi kepada khabar. Nahu wa in kana dhu usratin. Wa in kana dhu usratin. Perhatikan i'rab ini itu in harfu syartin jazimin. Kana fi'lun madin tam di mana hasalah. Ya, fi mahali jazmin tentunya fi'lu syart dhu fa'il. Usrah mudhafun ilaih dan seterusnya. Ai wa in hasala. Wa in hasala. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Perhatikan i'rabnya, fa'nya fa'atifah. Subhanallah masdar, dia isim masdar, bukan masdar, isim masdar. Karena masdarnya adalah sabbaha yusabbihu tasbihan. Masdarnya namanya tasbihan. Ya. Masdarnya namanya tasbihan. Kemudian subhana dia isim masdar. Wa huwa mudhaf. Lafzul jalalah mudhaf ilaihi hina dorob zaman. Tumsuna filun mudhari marfu. Wala maturafihi subutun nun. Karena dia min af'alil khamsah. Wa huwa mutasarrif min amsa yumsi. Tumsun. Nah, dan dia adalah ta'amah. Wal waw fa'il hin, bukan isim tapi fa'il. Ya. Wa hina tusbihun sama misluhu, semisalnya juga. Ya. Baik. Hina tadkhulu fis sabah. Hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Nah, ini sama juga i'rabnya seperti tumsun, tusbihun. Ini sama i'rabnya. Tadkhuluna fis sabah itu maknanya ai hina tadkhuluna fis sabah, ai tumsun maknanya hina tadkhuluna fis sabah. Ya, tusbihun tusbihun hina tadkhuluna fis sabah wa tumsun hina tadkhuluna fil masa, itu maknanya. illa zala wafati awa laisa fa innaha mulazimatun lin naqs. Nah, kecuali zala fati'a laisa, dia selalu naqs, punya isim. Dia selalu ada khobar. Ya. Baik, kita baca syarahnya di sini. Nah. Fadal dibaca syarahnya di sini, Ihsan. Wa hadhihi al-af'al hasbuk. Baik. Wa qawluhu mustaghniyatan 'anil khabar, tidak butuh kepada khabar. Nah, yang namanya fi'il tam enggak butuh pada khabar. Artinya dengan marfu'nya sempurna kalam. Dengan marfu'nya sempurna kalam. Beda kalau dia masih naqis, dengan marfu'nya kalam belum sempurna. Paham enggak di sini? Kana Zaidun. Nah, itu belum sempurna kalam. Paham? Baik. Ya. Ai fatakunu ma marfu'iha kalaman taman. Itu maknanya. Ya, ketika dia tidak membutuhkan khabar, maka dengan marfu'nya dia sudah menjadi kalam yang taman. Kalam yang sempurna. Wa hadzal marfu'u fa'ilun sharihun, dan marfu'nya ini adalah fa'il yang sharih. Ya, fa'il. Sama seperti daraba Zaidun amran. Nah, ini seperti itu juga. Wa idza istu'milat hadhihi al-af'alu tamatan, nah apabila fi'il-fi'il ini semua kana, amsa, yumsi dan seterusnya tadi dia difungsikan sebagai fi'il yang tamah, kanat bima'na fi'ilin lazimin, berarti dia fi'il lazim. Nah, berarti dia la yata'adda ila maf'ul. Paham kan sini? Misal in kana dhu usrah, ai in hasala dhu usrah. Hasala yang suluh itu fi'il lazim. Paham sini? Ya, atau hadasa yahdusu itu fi'il lazim. Nah, ya. Jadi dia adalah fa'il dan enggak ada maf'ul. Ya, enggak ada maf'ul. Fatakunu kana bi ma'na hasala au hadasa au nahuhima. Ya, atau yang semisal keduanya. Apakah kana, apakah maknanya hasala atau hadasa? Tergantung maknanya aja. Apa yang antum inginkan? Ya. Taibara kalau fi. Ya, fa'in ka misalil musannif. Semisal contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Fa'inna hafihi bima'na hasola. Nah, karena yang dibawakan oleh musannif maknanya hasola. Sedangkan tu usroh fa'iluha. Fa'ilnya. Usroh maf'ul mudhofun ilaih. Zu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa? Karena dia minal asma al-khamsah. Tapi jelas ini ya. Wa takunu amsa wa asbaha wa adha wa bada. Kalau dia jadi tam, lihat di sini bimakna ad-dukhulu, bimakna ad-dukhuli fil masa. Maknanya masuk ke waktu masa. Ya, masuk ke waktu masa, misalkan amsa wa subhanallahi hina tumsun. Wa sabah masuk ke waktu sabah, subuh. Wa duha masuk ke waktu duha, wal bayati masuk ke waktu malam. Ya, kamitsalil musannif. Sebisgal yang contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah. Fa inna tumsun wa tusbihun fihi bi ma'na tadkhuluna fil masa' was-subah. Maka kalimat tumsun maknanya kalian masuk ke waktu masa. Tuslihun kalian masuk ke waktu subuh. Ya, sedangkan waw di situ fihima pada tumsun dan tusbihun itu fa'ilun. Wawnya adalah fa'il bukan isim. Ya, nunnya apa nunnya berarti? Nun alamatu rafa. Ya, alamatu rafa. Ya. Wa nahu adha ar-rajulu. Sama ini juga aida khala fit duha, masuk ke waktu duha. Bata al-khawmu aida khalu fil bayan, dia masuk di waktu malam. Ya. Berikutnya dama dan seterusnya. Tafadhal dibaca. Ya. Paris baca. Mana? Min hada salah satu. Ada lamnya. Intaha. Nah, berikutnya dama bimana bakia. Bakia apa sih maknanya? Tetap, ya. Bisa makna tersisa, bisa makna tetap. Ya, kaqaulihi ta'ala khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama, ya, ma damatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Ai baqiyat. Selama dia baqiyat, masih ada. Baik. Ini dama. Berikutnya dhalla bermakna dama. Dan juga bisa bermakna istamarra. Ya. Dhalla al-yawm ay dama dhilluh. Al-yawm hari ini teduh. Maksudnya dama dhilluh sepanjang hari teduh. Ya. Bisa juga makna istamarra. Continue, terus menerus. Ya. Soro bimakna intaqola. Kalau soro maknanya apa? Intaqola. Ai soro al-amru ilaika. Ai intaqola. Perkara itu ada pada ai intaqola. Ya, berpindah, beralih kepada dirimu. Ya, berikutnya bariha bimakna dahaba. Nahu bariha zaidun ai dahaba zaidun. Ya, infaqa bimakna infasola. Infasola apa makna infasola? Hah? Terpisah. Nahu infaqal khatamu. Cincin itu terpisah. Ai infasola. Ya, infaqa bariha. Kemudian apa lagi? Yang segrup. Ya. Yang segrup apa lagi? Zala fatia infaqa bariha, ini sepaket maknanya sama. Ya. La, dia mesti didahului oleh nafyun. La yazalu zaidun qaiman. Berarti maknanya apa? Terus, menerus. Istamarra. Atau maknanya apa? Masih. Ya. Tapi juga bisa bermakna bariha bimakna dahaba. Wa istasna min hadhihi salah satu af'alin. Dikecualikan dari fi'il-fi'il ini tiga fi'il. Zala, fati'a, laisa. fa innaha mulazimatun lil naqs. Ini perhatikan yang tadi ini kalau dia fiilnya tam. Ya, bariha kapan bermakna dhahaba? Kalau dia bermakna tam. Bariha zaidun. Infaqqa mana infasola? Kapan? Kalau dia bermakna tam. Infaqqa al-khatamu. Maka al-khatamu adalah fa'il. Sama kala, sama seperti bariha zaidun. Zaidun maknanya adalah fa'il dari bariha. Ya. Taib. Sora maknanya tam. Kalau dia bermakna intaqola. Ya. Sora al-amru, maka al-amru fa'il. Nah, dia bisa berubah jadi tam. Nah, yang gak bisa berubah jadi tam, dia nakis terus tiga fi'il. Zala, fatiha, laisa. Fa'innaha mulazimatun linnaqs. Dia selalu dalam bentuk nakes. Apa maksudnya nakes? Ay tahtaju ila al-khobari. Ya, yang membutuhkan khobar liyatima bihi al-kalam. Agar kalam menjadi sempurna. Ya. Jadi dengan adanya marfu'nya, dia enggak akan sempurna kalam. Dia butuh khobar. Wa qawluhu ay hina tadkhuluna fi shabah wa hina tadkhuluna fil masa', qala al-faqih ha khada bi khattil musannif. Ya, demikianlah ini yang tertulis dengan tulisan musannif, penulis al-mutammimah. Intaha. Yani bi taqdimi shabah 'ala al-masa', yaitu dengan didahulukan shabah daripada masa'. Taib barakallahu fiik. Jelas ini? Ada yang mau ditanya? Hah? Tergantung antum ingin pahaminya apa. Ya. Lihat, kapan kita katakan dia tam? Kalau dengan marfu'nya sempurna kalam. Kalau dengan marfu'nya kalam belum sempurna, berarti itu nakis. Itu aja kaedah. Dengan marfu'nya sempurna kalam, berarti itu fi'ilnya tam. Dengan marfu'nya kalam belum sempurna, mesti ada khobar, berarti itu nakis. Walaupun itu fi'il yang bisa jadi kana, bisa berubah jadi tam sekalipun. Misal kana, asma'a. Ya. Kana zaidun, sempurna kalam enggak? Sempurna kalam enggak? Enggak. Berarti kananya ini nakis apa tam? Nakis. Ya. In kana dhu malin, sempurna kalam enggak? Hah? Sempurna. Ya, sempurna. Maka enggak butuh khabar. Dhu berarti fa'il dari kana. Baik, dan seterusnya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, kita masuk berikutnya. Wa takhtassu kana bi jawazi ziyadatiha bi syarti an takuna bi lafdil madi wa an takuna fi hashwil kalam nahu ma kana zaid ma kana ahsana zaidan. Perhatikan di sini, dan kana dikhususkan dengan boleh di, dia jadi ziyadah, kananya jadi ziyadah, jadi dia enggak beramal, ya, kananya enggak beramal, hanya sebagai kana zaidah. Bisyarti, tapi dengan syarat. Antakuna bilafdil madi. Dia mesti dalam bentuk lafad fi'il madi. Tidak boleh yakunu. Dia mesti kana. Tidak boleh yakunu. Sudah? Wantakuna fi haswil kalam. Dan dia mesti ada di haswil kalam. Apa maksudnya di haswil kalam? Dia terletak di antara dua sesuatu hal yang mutalazimain. Ya, misalkan antara khobar, mubtada, ya, antara fi'il dan fa'il. Ini kan mutalazimain, ya. Berbeda nanti dengan jar majrur atau dzarab maupun mudhofun ilaih. Nah, ini enggak bisa di situ. Jadi karenanya itu terletak antara fi'il fa'il atau mubtada khobar. Ini kan mutalazimain. Ya, sesuatu dua hal yang harus saling berkaitan. Nah, karena terletak di haswil kalam di antara dua, di tengah kalam tadi. Di tengah kalam yang mutalazimain. Nah, contoh lihat. Ma kana ahsana zaidan. Perhatikan. Ma terletak, kana terletak di antara ma. Ma-nya ma ta'ajubiyah, dia mubtada. Kananya zaidah. Terpenuhi syarat. Pertama, dia dalam bentuk lafaz fi'il madi. Yang kedua, dia di hasywil kalam. Berarti dia la ismalaha wala khabar. Enggak punya isim, enggak punya khabar. Kenapa? Karena dia hanya zaidah. Dia hanya zaidah. Ya, dan dia terletak di hasywil kalam. Pertama, terletak di antara ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah mubtada. Kalau enggak ada kana kan enak. Ma ahsana zaidan. Ya enggak? Nah, ahsana fi'il madi. Ya. Fi'il madi fa'ila dhamir mustatir wujuban taqdiruhu huwa zaidan maf'ulun bih. Jumlah fi mahalli raf'in khabar. Ma. Jumlah ahsana zaidan itu adalah khabar. Nah, ini kan mutalazimain antara ma mubtada dan jumlah yang menjadi khabar. Perhatikan di sini. Hah, ngerti sini? Ditaruh kana. Kananya enggak ada isim, enggak ada khabar. Enggak beramal. Ya, maka ana ahsana zaidan. Paham sini? Baik, barakallahu fiik. Coba dibaca di sini syarahnya. Suyudi. Bi ahkamin duna akhwatiha. Famin dhalika annaha taqa'u zaidatan fil kamami. Walaysa muradu bi ziyadatiha annaha la tadullu ala ma'nan Al-Battata. Irobnya apa jadi Al-Battata? Al-Battah. Irobnya apa? Nugraha, apa irobnya Al-Battah? Gak ada di buku. Lupa. Nugraha. Harga. Zorob. Raymond, Abu Irob. Enggak tahu Abu Irob. Fikri mana Fikri? Enak badan, insyaAllah Allah. Al-Battata maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak. Maknanya apa? Qata'a. Qat'an. Maknanya qata'a, qat'an. Nah, alnya itu adalah lil jins. Nah, alnya itu lazimah, senantiasa ada pada dia. Ya. Dia maf'ul mutlak dari fi'il mahdud. Takdirnya apa? Qata'a. Qata'a al-battata. Alnya al lil jins. Paham sini? Baik, la tadulu ala ma'nan al-battata. Ya, terus lanjut. Bal annaha lam yu'ta biha lil isnahi wa illa fahiya dalatun ala al-mahdi ala al-mudi masdar ala al-mudi qalahu al-musannif wa syartu ziyadatu wa syartu mudhaf wa syartu ziyadatuha ziyadatiha. Kan tadi sudah dan bilang mudhaf. Kan sudah bilang tadi mudhaf. Terus wa syartu ziyadatiha amrani ahaduhuma an takuna bilafzil lafzil madi dikhifatihi falal uzanu bilafzil mudari'i walal amri an ma'tuf pemudari bilafzil mudari' walal amri illa ma syadda Kaqauli sebagai apa Umi? Kok ragu antum? Nah, ya udah. Kaqauli Umi Hah? Kalau al-akil panjang itu ainnya. Al-akil gitu. Ini gini. Gitu enggak? Nah, yang benar Yudi. Ukaili. Anta takunu majidun. Nabiyu ila tahubbu sam'an balil. Itu syahidnya mana? Syahidnya takunu. Baca terus. Wa anta. Wa anta mubtada'un. Wa majidun khabaruhu. Wa takunu zaidatun bainal mubtada'i wal khabari. Isyad, tapi isyad. Tapi syad, ya. Karena yang masyhur, ya, inilah yang banyak. Karena zaidah dia dengan lafaz apa? Fi'il madi. Paham sini? Dengan lafaz fi'il madi. Baik. Kita perhatikan wa qawluhu wa takhtassu kana. Kana dikhususkan ila akhir dan seterusnya. I'lam. Ketahuilah anna kana tu'addu umma hadzal babi. Kana dianggap sebagai induk dari bab ini. Ya. Walihada ikhtassat bi ahkami. Oleh karena itulah kana dikhususkan dengan berbagai hukum duna akhwatiha. Ya. Bukan dengan akhwat yang lain. Kalau akhwat yang lain enggak dapat kekhususan. Ya, akhwat yang lain enggak dapat kekhususan. Kana dapat kekhususan. Saya barakallahu fikum. Ya. Walihada, oleh karena itu ikhtassat bi ahkamin duna akhwatiha. Ya. Faman dzalika annaha taqa'u zaidatan fil kalam. Di antara kekhususan kana dia terletak sebagai zaidah. Ya, dalam kalam. Walaisal muradu bi ziyadatiha, namun bukanlah maksudnya dengan karena ini adalah sebagai zaidah ziyadah, annaha la tadulu ala makna, dia tidak menunjukkan kepada makna albatta dan sama sekali tidak demikian. Dia tetap menunjukkan kepada makna. Namun dia tidak punya isim, tidak punya khobar, dia tidak beramal. Bal annaha lam yu'ta biha lil isnad. Ya. Wa illa fa hiya dalatun alal mudhi qalahu al musarrif. Nah, ini maknanya. Ya. Walaupun dia tidak didatangkan untuk menunjukkan kepada makna isnad, namun dia menunjukkan kepada makna mudi, makna yang lampau. Ini sebagaimana dikatakan oleh al-musarrih. Nah. Wa syartu ziyadatiha amran. Namun dengan syarat karena ini jadi zaidah ada dua. Ya, ada dua. Ahaduhuma an takuna bi lafdil madhi. Kana ini dengan lafaz madhi. Ya. Kenapa dengan lafaz madhi? Kana enggak yakun li khifatihi. Ya, agar ringan. Wala tuzadu bi lafdil mudhari' wala al-amr. Ya, maka kana tidak ditambahkan dengan ziyadahnya dengan lafaz mudhari' atau lafaz amr. Ya, illa masyadza. Kecuali yang syad. Yang nyeleneh. Yang keluar dari kaidah asal. Misal perkataan Ummu Hukail, anta takunu, harusnya anta kana, anta kunta, begitu, anta kunta, bukan takunu. Ya, kan dia terletak di antara dua hal yang mutalazimain, yaitu anta dan majidun. Anta mubtada, majidun khobar. Anta takunu majidun, harusnya gimana? Anta kunta majidun, bukan majidan tapi majidun. Kenapa? Karena dia enggak beramal. Ya, karena majid di sini khobar. Anta kunta ini seharusnya. Ya, majidun nabil. Idza tahubbu syam'alun balil. Nah. Lihat, perhatikan anta mubtada, majidun khobar, takunu zaidatun bainal mubtada wal khobar. Ini syarat. Kenapa syaratnya? Dari sisi apa di sini Suyudi? Syaratnya dari sisi apa? Loh, itu emang harusnya, bukan syatnya. Yang ditanya kenapa syatnya? berada di antara dua yang mutalazimain. Ya itu memang harusnya, syaratnya. Gimana sih Yudi? Kenapa Raymond? Nah, karena tidak menggunakan lafad madi, tapi dia menggunakan lafad mudhari. Syudi nyambung gak? Hah? Kok bisa begitu? Ya. Nah, berikutnya, fadal dibaca di sini. Niko, Niko. Syai'aini. Ini dia seperti kal mubtada wa khabar, berarti wal fi'li wa marfu'ihi wal mausuli wa silatihi, begitu. Terus wasifati wa aksaru. Hah? At-ta'ajjubiyati. Wa fuhima. Baik-baik. Niko. Ya, perhatikan. Wasani, syarat kedua. Kan tadi syarat pertama dia apa? Dia mesti dalam bentuk lafaz fi'il, fi'il madhi. Asani, syarat yang kedua, antakuna fi hashwil kalam. Ya. Nah, karena Zaidah ini harus berada di hashwil kalam. Wal muradu bi hashwil kalami, yang dimaksud dengan hashwil kalam, antakwa baina syai'aini mutalazimaini. Dia terletak di antara dua hal yang saling berkaitan. Ya, namun dua hal yang saling berkaitan ini laisa jaron wa majruran. Bukan jar majrur. Ya, apa dua hal yang saling berkaitan? Yang kana zaidah berada di tengah-tengahnya kal mubtada wa khabar. Semisal mubtada dan khabarnya. Lahu zaidun kana alimun. Kalau enggak ada kana gimana? Zaidun alimun, kan begitu. Zaidun qa'imun, Zaidun kana qa'imun. Ini boleh anda ucapkan sekali-kali. Zaidun kana qa'imun. Ya. Zaidun kana qa'imun. Nah, qa'imun khabar. Khabar apa? Khabar Zaidun, bukan khabar kana. Fungsinya apa, Raymond? Kok mesti pakai kana segala Zaidah? Apa fungsinya? Hah? Tadi ada. Hah? Nah ini nih, lama. Apa Nugraha? Nah, ya, menunjukkan makna, makna mudhi, makna lampau. Zaidun qa'imun. Antum ingin tetap dia sebagai mubtada khobar. Kalau antum katakan kana Zaidun qa'iman, ya berarti sudah bukan mubtada khobar. Betul menunjukkan alal mudhi, tetapi bukan mubtada khobar. Antum ingin ditetap sebagai mubtada khobar, tapi ingin menunjukkan maknanya adalah mudhi. Tambahin aja Zaidun kana qa'imun. Maknanya makna mudhi, tetap dalam keadaan mubtada khobar. Seperti sini, Remon. Baik ya. Nahu Zaidun kana 'alimun. Atau sesuatu hal yang dua saling yang mutalazimain, yang saling berkaitan apalagi? Wal fi'li wa marfu'ihi. Fi'il dan marfu'. Kalau fi'il dan marfu'nya, marfu'nya ini bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Ya, bisa dipahami ya. Bisa fa'il atau naibul fa'il. Ya, contoh. Ini fi'il dan naibul fa'il. Lam yujad kana misluka. Ya. Lam yujad kana misluka. Kalau enggak ada kana gimana? Lam yujad misluka. Lam yujad misluka. Ada kana, lam yujad kana misluka. Jangan mislaka, kalau mislaka ya jadi khobar. Khobar kana, tapi kananya di sini adalah zaidah. Ini menunjukkan makna mudhi. Bahwasanya dahulu enggak ada yang seperti engkau. Sebelum ini enggak ada yang seperti Anda. Ini yang kedua. Apalagi ya antara syai'ain mutalazzimain wal mausuli wasilati. Isim mausul dan silah mausulnya. Pahamnya yang namanya silah mausul itu bisa dalam bentuk fi'il. Ya, bisa dalam bentuk jumlah ismiyah, bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Bisa juga dalam bentuk syibhul jumlah. Coba perhatikan, ja'a alladhi kana akramtuhu. Nah, ini berarti akramtuhu silah mausul. Ya, ja'a alladhi kana akramtuhu. Alladhi kan aslinya gini, ja'a alladhi akramtuhu. Ya, ja'a alladhi akramtuhu. Alladhi fa'il dari ja'a. Mana silah mausulnya? Akramtuhu. La mahalla laha min al-i'rab. Nah, boleh ditambahin kana zaidah dengan syarat dia mesti dapat dengan lafaz fi'il madhi. Wasifati wa mausufiha, sifat dan mausufnya, na'at dan man'ut. Marartu bi rajulin qa'imin. Marartu bi rajulin qa'imin. Marartu bi rajulin kana qa'imin. Ya, marartu bi rajulin kana qa'imin. Baik, ya. Jelas ini ya. Kasih contoh yang lain, Rafi. Hah? Gimana Rafi? Hah? Yang sifat dan mausuf. Nadhartu, jangan ro'a itu. Ro'a itu ya ta'adda. Nadhartu ila rajulin kana alimin udah nasyidin. Baik, boleh. Nah, coba bikin contoh. Harga. Nah, karena zaidah di antara mausul dan silahnya. Mausulnya selain alladhi. Kan selain alladhi. Jitu ila man kana qara' al-Qur'an. Jitu ila man qara' al-Qur'an. Boleh. Nah, mausulnya sekarang allati. Zaki, bikin zaki. Bikin kana zaidah, mausulnya allati. Eh, zaki. Dahabat allati akramtuha. Boleh. Ya, dahabat allati kanat akramtuha. Ya sama ini yang mau dicontoh ini. Baik, ya. Bikin mubtada khobar di sini. Ya. Contoh. Nugraha. Muhammadun kana udari sunnah. Yayin. Taib, taib, taib. Boleh, boleh. Ya. Tapi perhatikan. Wa aksaru matuzadu baina ma ta'ajubiya wa fi'il ta'ajub. Nah, yang paling banyak yang kana itu ditambahkan, itu diantara ma ta'ajubiya dan fi'il ta'ajub. Nahu, ini contoh dari musannif. Ma kana ahsana zainab. Ya, ma'nya ma ta'ajubiya muhtada. Kana zaidah ahsana zaidan fi'il maf'ul. Ya. Zaidan. Ya, apa i'rabnya zaidan? Dia maf'ul. Maf'ul bi dari mana? Ahsana. Fa'il dari ahsana domir mustatir tahdhir. Ini kan jumlah. Ya, jumlah yang mubtada khobar. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, wa fuhima min syarti tsani, maka dipahami dari syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa tadi? Dia mesti dihaswil kalam. Ya, dia mesti dihaswil kalam. Di tengah dua kalam yang dua hal yang mutalazimain, saling berkaitan, mutada khobar, manhud, silah dan isim mausul dan silahnya. Wa fuhima min syarti tsani, maka dipahami dari syarat kedua, annaha la tuzadu bi sadril kalam wala fi akhirih. Bahwasanya kana tidak boleh ditambahkan, dizaidahkan di awal atau di akhir kalam. Di awal kalam enggak boleh, di akhir kalam juga enggak boleh. Ya. Berikutnya. Qala wa takhtassu aidan bi jawazi hadbiha ma'asmiha wa ibqa'i khabariha wa dhalika katsirun ba'da law wa in asyartiyatain. Ya, kaqaulihi alaihi salatu wassalam, iltamisu walau khatiman min hadidin. Wa qaulihim annasu majzi'una bi'amalihim, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, karena juga dikhususkan dengan dijawaz, dengan diperkenankan dihadaf. Ya, dihadaf ma'asmiha wa khabariha. Ya. Karenanya itu dihadaf dengan isimnya. Ya, wa ibqa khabariha. Tapi khabarnya tetap ada. Jadi karenanya dihadaf, isimnya dihadaf, yang ada khabarnya aja. Ya. Wadhalika katsirun, namun ini dan ini banyak terjadi, ba'da law wa id, setelah law dan in. Ya, in syartiyatain. Law dan in syartiyatain. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisu walau khataman min hadidin. Iltamisu, carilah filamer. Walau, ya, perhatikan walau, nah, perhatikan lawnya ini. Ya, lawnya harfu syartin jazimin. Harfu syartin ghairu jazimin. Ya. Walau, nah, khataman. Khataman itu apa irabnya? Khataman apa irabnya? Hah? Khobar kana. Kana mahdhub. Mana isimnya? Mahdhub juga. Takdirnya apa? Walau kana al-multamasu khatam. Iltamisu, kan ada orang pemuda mau menikah. Apa yang kau punya? Enggak ada. Iltamisu walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin dari besi. Takdirnya apa? Walau kana al-multamasu, carilah walaupun yang dicari tadi adalah khataman cincin. Perhatikan sini, cincin min hadidin. Ya, barakallahu fikum. Perhatikan, wa qaulihim annasu majziun, orang-orang akan dibalas bi amalihim, sesuai dengan amal mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ini kan in syartiyah, ya enggak? Berarti in kana khairan fa khairun, in kana amaluhu khairan fa khairun, wa in syarran berarti in kana amaluhu syarran fa syarrun. Gitu. Ya, gampang di sini kan? Nah, sama kemarin kita lalui di kajian di kisyafil mubtadiin, wanita yang batal puasanya ialah yang wiladah, yang melahirkan, ya, walau mudghatan, walau mudghatan, walau kanat mudghatan, begitu isimnya juga dihadaf. Ya, berarti sini, ya, in, jadi antum paham in ka in khairan berarti in kana amaluhu khairan khairun, wa in syarran fa syarrun. Berarti takdirnya wa in kana amaluhu syarran fa syarrun. Berarti ya? Baik, repi baca. Khabarun wa syarrun khabaru dikana khabarun khabarun dikana al-mahdhubati wa ismiha wa takdiru walau kana al-multamasu qataman min qidin wa in kana 'amaluhu khairan fa jazaa'uhu khairun wa in kana 'amaluhu sharran fa jazaa'uhu sharrun wa hadha al-hadfu jaa'izun la ba'idun wa qawluhu kadhalika katsirun ba'da law wa in sharrun sharrun sharrun ay wa ba'da ghayrihima qalilun qala al-musarrihu wa innama kathura ba'da in walau asyarifaitain syarifaitain li'annahuma minal adawati at-talibati at-talibati at-talibati fayaturu al-kalamu fayuhdafu bil-hadfi wala akhir wa yuhdafu lihat ويخففوا طيب وقوله وإبقاء خبرها ini karena dikhususkan boleh dihadap dia karenanya dan isimnya tapi dengan syarat khabarnya juga tetap ada. Kalau khabarnya enggak ada ya udah gimana coba? Gimana coba khabarnya enggak ada? وقوله وإبقاء خبرها dengan tetap ada khabarnya ya. Ai ala hadihi mansuban, yaitu tetap dalam keadaannya mansub. Nah, kalau dalam keadaannya mansub ini dalan alaiha. Maka ini menunjukkan kepada adanya kana dan isimnya. Ya. Kalau dia tetap mansub berarti wah ini alamat berarti ada kana dan isim. Ya. Ka misalai al-musannibi, seperti dua contoh dari musannib. Iltamisu walau khataman min hadid. Ini contoh pertama. Yang kedua, in ka in khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Ya. Baik. Fa kullun min khataman wa khairan wa syarran. Ini kan khobar semua ini. Itu adalah khobarun li kana al-mahdufati. Khobar bagi kana mahdufah. Ya, ma'asmiha. Kana dan isimnya yang dihadap. Taqwa taqdiru, nah, asumsinya apa? Walau kana al-multamasu. Multamasu, isim dari kana. Ikut dihadap juga. Bareng kananya. Multamas, isim maf'ul, iltamasa yaltamisu. Iltimasa, bahwa multamis, wadaka multamas. Multamas adalah isim maf'ul dari iltamasa yaltamisu. Yang dicari. Kata Nabi SAW, iltamisu, carilah. Walau kana al-multamasu, walaupun yang dicari itu adalah khataman. Nah ini khataman tetap mansub untuk menunjukkan adanya kana dan isim yang dihapus. Ya. Wa in kana amaluhum khairan fa jazaohum khairun. Nah ini takdir dari in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Ya. In khairan in harfu syartin jazimin khairan khabar kana. Khobar kana. Fa'nya. Fa' waqi'ah fi jawab syar. Khairun. Khobar bagi mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Fajaza'uhum khairun. In khairan fa khairun. Berarti. In kana amaluhum khairan. Fajaza'uhum khairan. In kana amaluhum syarran. Fajaza'uhum syarran. Wahadhal hadfu jaizun la wajibun. Namun bentuk hadaf seperti ini. Hanyalah jaiz, ya, bukan wajib, boleh saja, ya, bukan wajib. Wa qauluhu wa dzalika kathura ba'da law wa in syartiyat an ba'da in wa law, ya, syartiyataini, in dan law syarat. Bedanya kalau law syarat yang ghairu jazim, kalau in syartun jazim. Ya. In syartiyah jazimah. Nah. Ai ba'da ghairihima qalilun. Maknanya apa? Kalau ada kana dan isimnya yang terhadap selain pada in dan law itu qalil. Qalilun, jarang sekali. Sedikit. Ya. Paham sini? Qala al-musarrihu innama kathuru ba'da in wa law asyartiyatain ya, syartiyataini. Nah, ini banyaknya in karena itu dan isimnya dihadap setelah in dan lau, ya, in dan lau syarat. Li'annahuma minal adawati talibah li fi'laini. Karena keduanya adalah termasuk diantara adawat, ya, perangkat-perangkat yang mencari dua fi'il. Ya. Fayatulul kalamu, maka kalam akan menjadi panjang. Fayukhaffafu bil hadzfi, maka diringankan dengan dihadap. Ila akhir. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, yang berikutnya ini panjang namun ya, nanti kepotong zuhur. Sementara zuhur berapa menit tadi? Nah, saya rasa cukup ya. Sampai sini.